Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Syarhun arad al-musannif rahimahullah bihadhi tarjamah wa ma ba'daha min al-ayat wal hadith ayazid hadha al-maqam bayanan wa idhahan. وإلا فقد تقدم الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفى الشرك والتنديد. Sudah itu? Benar tak? Berkata al-musannif rahimahullah yani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab tafsir tauhid, tafsir penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yang diinginkan oleh musannif rahimahullah dengan biografi bab ini, judul ini dan yang seterusnya dari ayat dan hadis adalah untuk menambah pemahaman secara jelas, gamblang dan terperinci dalam bab ini dan bab yang setelahnya tentang makna la ilaha illallah. Padahal secara ditinjau dari bab yang terdahulu sudah dijelaskan masalah makna dari la ilaha illallah dan hadis, dari ayat dan ahadith, tetapi di dalam bab ini dan setelahnya adalah lebih rinci lagi dari kandungan tauhid dan menafikan dari kesyirikan dan tandid. Qaulu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura. Mereka-mereka adalah orang-orang yang berdoa mengharapkan kepada Allah melalui wasilah, siapakah yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Inna azab rabbika kana mahdura, sungguhnya azab Rabbmu kana mahdura. Syarah yatabayyan ma'na hadhihi al-ayah bi dzikr ma qablaha, yang dijelaskan ayat ini dan yang sebelumnya. Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ud'u alladziina za'amtum min dunillah, panggillah sesembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian anggap selain Allah. Fala yamlikuna kasyfadzurri ankum wala tahwila, sungguhnya sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa menyingkap mara bahaya dan tidak bisa merubahnya. Berkata lima Ibnu Katsir rahimahukul, ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah dari patung berhala dan lain sebagainya, fala yamlikuna kasyfadzurri ankum, sungguhnya mereka tidak bisa menyingkap mara bahaya sedikit pun dan tidak bisa merubahnya. Fa innal ladzi yaqdiru 'ala dzalika wallahu wahdahu la syarika lah, karena yang maha mampu untuk merubah, menyingkap mara bahaya adalah Allah saja, karena milik Allah lah segala penciptaan dan pengaturan. Qala al-'Awfi 'an Ibn Abbas al-ayah kull ahli syirk yaqulu na'budul malaika wal masyi' wa uzair wa hum alladziina yud'un. Ahlu syirik, mereka seluruhnya menyembah kepada malaikat, kepada Al-Masih, kepada Uzair. Mereka adalah yang disembah, yang diminta. Rawahu rawahu Bukhari fil ayah Ibn Mas'ud, qala nasun minal jin, mereka-mereka ini dari bangsa jin. Kanu yu'badun fa aslamu, mereka adalah bangsa jin yang disembah, tetapi malah masuk Islam bangsa jinnya. Riwayatin kana nasu minal ins ya'budun nas minal jin. Dalam riwayat yang lain, bangsa manusia menyembah bangsa jin. Fa aslamal jin wa tamassak bihaula dinihim, maka masuk Islamlah dari bangsa jin, ya, dan berpegang teguh terhadap agamanya. Allahu a'lam bissawab.